saat syahid menjemputnya. Harum wangi syuhada saat syahid menjemputnya. Bergetar jiwa yang mengiringinya. Sang Pencipta, bahagialah wahai para syuhada. Isak tangis bergema, terharu dalam doa, menatap perginya para syuhada. Semangat pun kian bangkit, ikhlas menjemput syahid. Kekalkan jiwa-jiwa syuhada. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Menjemputnya harum wangi syuhada saat syahid menjemputnya. Bergetar jiwa yang mengiringinya.